Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Man hafidhal ayata falyaqra. Iqra'u. Barakallahu fikum. Qala al-mu'alif rahimahullah. Fahuwa qadirun ala dhalika kullih. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan itu semua, berupa menimpakan azab kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Fahdharu minal iqamati ala ma'asihi fayusibakum minal azabi ma yutlifukum wa yamhaqukum. Maka kalian waspadalah, hati-hatilah dari melakukan perbuatan dosa dari terus-menerus tegak di atas perbuatan dosa kepadanya. Hati-hati dari yang demikian, sehingga Allah akan timpakan kepada kalian dari azab yang akan memusnahkan kalian, membinasakan kalian. Maha mampu Allah menimpakan itu semua, mengganti dengan kaum yang lain yang lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala walaupun memerintahkan hamba-hambanya untuk beriman kepadanya, beribadah kepadanya, namun jangan difahami karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh dengan keimanan kita, butuh dengan ibadah yang kita lakukan. I'lamu anna alladhi yantafi'u bil ibadah huwa al-'abidu nafsuh. Ketahuilah bahwa yang akan merasakan kemanfaatan dari ibadah yang dilakukan adalah si pelaku ibadah itu sendiri, bukan Allah yang mengambil manfaatnya. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah bertambah dengan taatnya orang-orang yang taat. Kekuasaan Allah telah sempurna walaupun mereka tidak mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak termadaratkan, tidak terkurangi hak apa kekuasaannya dengan maksiatnya orang bermaksiat. Camkan yang seperti ini. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dialah hakikat yang akan merasakan manfaatnya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun dia yang akan menanggung akibat dari kemaksiatannya, bukan Allah yang dirugikan. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sempurna, tidak akan bertambah dengan taatnya orang yang taat, dan tidak akan terkurangi dengan maksiatnya orang bermaksiat. Wa ma'a hadza, dan bersamaan dengan maha mampunya Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab kepada hamba-hambanya, faqad akhbara annahu qadirun ala dhalik. Taib. Faqad akhbara annahu qadirun ala dhalik. Walakin min rahmatihi an rafa'a min hadhihi al-ummati al-azab. Al-azab min fawqihim bi rajmi wal hasab. Walhasab wa nahwi. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan bahwasanya Allah maha mampu atas itu semua, menimpakan azab kepada hamba-hambanya, akan tetapi merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat ini. Allah angkat dari umat ini azab dari atas mereka dengan menimpakan hujan batu. Allah maha mampu untuk menimpakan azab berupa hujan batu kepada umat Nabi Muhammad SAW ini. Namun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat ini, Allah enggak menimpakan mereka dalam bentuk azab ditimpa dengan hujan batu. Bukan berarti Allah enggak mampu. Ketika umat Nabi Muhammad SAW berbuat maksiat, diazab berupa ditimpakan hujan batu dari langit, dari atas mereka. Sangat-sangat mampu Allah. Namun kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, Allah tiadakan, angkat penimpaan azab kepada mereka berupa hujan batu dari langit. Wa min tahti arjulihim bil khasaf. Demikian pula Allah angkat dari umat ini azab berupa, kalimat diangkat maksudnya Allah enggak menimpakan azab kepada umat ini berupa dibenamkannya dia ke dalam bumi. Beda dengan keadaan umat-umat sebelumnya. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan tentang kaum 'Ad, kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fakullan akhadna bi dzambihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba." Itu surat Al-Ankabut ayat ke-40. Ini azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada umat-umat sebelumnya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala enggak akan timpakan azab berupa dibenamkan ke dalam bumi, diturunkannya hujan batu. Allah enggak timpakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi sekali lagi, bukan berarti karena Allah enggak mampu, sangat-sangat mampu. Namun begitu besar rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah enggak timpakan kepada mereka azab yang seperti ini bentuknya, walaupun Allah timpakan kepada umat-umat sebelumnya. Wa kullan akhadna bi dzambihi faminhum man arsalna 'alaihim hasiba wa minhum akhadathu shayhatu wa minhum man akhadathu shayhatu wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyuzlimahum walakin kanu anfusahum yuzlimun. Dan masing-masing dari mereka, ay al-umam al-mukadzibah, umat-umat yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mendustakan nabi-nabi atau rasul yang Allah utus pada mereka, masing-masing Allah subhanahu wa ta'ala azab mereka dengan sebab dosa yang mereka lakukan, sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya. Dan hukuman yang setimpal untuknya. Wa minhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala azab dengan ditimpakannya kepada mereka hujan batu dari langit. Ay azaban yahsibuhum ka qawmi 'adin hina arsalallahu alaihim arrihal 'adzim. Wasakhoroha alaihim sab'a layal wasamaniyata ayyamin husuma. Ditimpakan angin kencang. Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kaum Ad. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala utus pada mereka angin yang sangat dingin, yang Allah hembuskan angin tersebut pada mereka selama 7 hari 7 malam 8 hari, sehingga kaum Ad bergelimpangan, binasa, meninggal bagaikan batang-batang pohon korma yang telah lapuk, bergelimpangan enggak karuan. Maha mampu Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan yang seperti itu. Wa minkum man akhadathu shayhah. Ada yang ditimpa dengan petir seperti kaum Salih. Wa minkum man khasafna bihil ard, di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi seperti Qarun. Wa minkum man aghraqna, di antara mereka ada yang Allah tenggelamkan ke lautan seperti Firaun, Haman dan tentara-tentaranya. Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka yang seperti itu bukan karena Allah zalim kepada mereka. Wa ma kana Allahu liyazlimahum, bukanlah Allah Subhanahu wa taala melakukan yang seperti itu karena Allah mendzalimi mereka. La, Allah telah mengharamkan kedzaliman pada dirinya. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi fala tadzalamu. Sungguh Allah, aku yakni Allah Subhanahu wa taala maksudnya telah mengharamkan kezaliman pada diriku, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Allah sama sekali tidak mendzalimi hamba-hambanya. Walakin kanu anfusahum yaslimun, namun diri-diri mereka itulah yang telah berbuat kezaliman, yang mengakibatkan diazabnya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang munasib, yang sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan. Allah zat yang maha bijaksana. Ini ayat yang menjelaskan tentang keadaan umat-umat terdahulu. Ada yang Allah subhanahu wa ta'ala azab berupa dihembuskannya angin, timpakannya angin kencang kepada mereka. Ada yang ditenggelamkan ke tanah, ada yang disambar petir, ada yang ditenggelamkan. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan itu semua, dan Allah melakukan yang demikian itu bukan karena Allah zalim, tapi semua itu disebabkan karena kezaliman yang mereka lakukan sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari sifat az-zulm dan sifat naqs yang lainnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mampu untuk melakukan itu semua. Namun dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tahan menimpakan azab kepada umat ini berupa hujan kerikil, batu, ataupun ditenggelamkannya ke dalam tanah. Walakin aqaba man aqaba, kembali ke kalam beliau. Walakin aqaba man aqaba minhum bi an adzaqa ba'dahum bi ba'dahum ba'sa ba'd wa sallata ba'dahum ala ba'd bi hadhil uqubatil madhkurah uqubatan 'ajilatan yaraha al-mu'tabirun wa yash'uru biha al-'amilun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala 'aqaba, menghukum, memberikan hukuman. Man aqaba minhum, orang yang telah Allah hukum di antara mereka, di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang bermaksiat kepadanya, bi an adzaqa ba'dahum ba'sa ba'd, dengan Allah Subhanahu wa taala merasakan, menimpakan agar mereka merasa gangguan sebagian yang lainnya, kejahatan sebagian yang lainnya. Jadi sesama umat Islam, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka azab berupa dikuasakannya sebagian mereka menguasai sebagian kaum muslimin yang lainnya, sehingga saling terjadi kedzaliman di antara mereka. Sebagian kaum muslim merasakan kejahatan sebagian kaum muslim yang lainnya. Fitnah. Fitnah. Apakah kedzaliman berupa al-qaul, berupa ucapan maupun perbuatan, kehormatan? Hadza qad hasal. Azab yang seperti ini sungguh telah terjadi, menimpa betul sama kaum muslimin. Nas'alullah salamat wal afiyah. Sehingga terjadinya azab yang seperti itu adalah bisababi dzunub. Maka dari itu tidak ada jalan yang terbaik untuk segera diangkatnya azab tersebut, melainkan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama bertobat kepada Allah, taubatan nasuha. Uqubatan 'ajilatan. Taib wa sallata ba'dahum 'ala ba'dan, Allah kuasakan sebagian kaum muslimin kepada sebagian kaum muslimin lainnya, bihadil uqubat, dengan hukuman-hukuman yang telah disebutkan di sini. Uqubatan 'ajilatan, sebagai hukuman yang Allah segerakan. Yarahal mu'tabirun, yang akan dilihat, diperhatikan oleh orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal mu'tabirin. Dan yang akan merasakan dengannya, al-amilun, orang-orang yang beramal, akan merasakan bahwa ini adalah sebuah fitnah, akan merasakan ini sebuah azab yang dituntut untuk kembali, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungdur kaifa nusarriful ayat. Engkau perhatikanlah bagaimana kami telah memaparkan, menjabarkan, menjelaskan ayat-ayat. Nunawwi'uha, wa na'ti biha ala aujuhin katsirah, yang kami jadikan ayat-ayat tersebut mutanawwi'ah, bermacam-macam. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah, yang dengan memahaminya, mentadaburinya, sangatlah tampak jelas menjelaskan tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, menjelaskan tentang benarnya dakwah yang beliau sampaikan kepada umat ini. Wa kulluha dalatun alal haq, yang seluruhnya menunjukkan tentang kebenaran, benarnya seruan para rasul yang menyuruh untuk mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang mutafarridun bil khalaq wal muluk wa tadbir wa jalbil manafi' wa daf'il madar, zat yang maha esa, maha tunggal dalam penciptaan, maha esa, maha tunggal di dalam kekuasaan terhadap alam semesta ini, maha esa, maha tunggal di dalam mengatur alam semesta ini. Demikian pula esa, tunggal dalam mendatangkan kemanfaatan, dan demikian pula di dalam menolak kemadharatan. Sehingga orang yang bertauhid, orang yang cerdas, mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat yang sempurna tadi. Sebagaimana orang musyrik adalah jahil, melakukan peribadahan kepada sesuatu yang mencipta enggak mampu, berkuasa enggak punya kekuasaan, bahkan dia yang dikuasai oleh penyembahnya. Penyembahnya menghendaki patung yang ngadep selatan, nanti diatur sama penyembahnya, dihadapkan ke selatan, baru ngadep selatan. Enggak bisa geser sendiri. Oh penyembahku menghendaki aku ngadep selatan, geser akulah. Bisa? Enggak bisa. Mengatur pun enggak bisa. Mendatangkan kemanfaatan juga enggak bisa. Baik di daratan maupun di lautan, enggak mampu mendatangkan kemanfaatan untuk penyembahnya. Demikian pula tidak ada kemampuan untuk melindungi dari kemadharatan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk penyembahnya. Lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau hancurkan patung-patung yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala oleh bapaknya dan kaumnya, beliau tinggalkan yang paling besarnya, sehingga ngamuk mereka, para penyembah-penyembah patung tersebut, sehingga ada yang ngasih tahu bahwa yang melakukannya adalah seorang pemuda, yuqalu lahu Ibrahim, yang bernama Ibrahim. Ketika mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini kepada sesembahan-sesembahan kami wahai Ibrahim? Dengan mudah Nabi Ibrahim, coba kamu tanya sama mereka Tuhan-Tuhanmu itu, siapa yang berbuat? Tanya tuh yang paling besarnya. Ternyata ngomong pun gak bisa, ngasih informasi gak bisa. Hanya saling sapa, menyapa, bengong, gak punya hujah, gak punya argumentasi. Namun ahlil batil dari dulu kala, ketika argumentasinya mentok, kalah secara ilmiah, keluar dalilut, enggak punya dalil, ngajak gelut, main fisik, sehingga muncul provokator, hariku, bakar dia, bela Tuhan-Tuhan kalian, Tuhan bisa ngapa-apa enggak, dihancurkan sama beliau, Enggak bisa ngapa-ngapain. Bergelimpangan, berhancur patungnya. Bakar, tangkap Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak gentar menghadapi itu semua. Sehebat apapun kekuatan mereka, beliau punya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih hebat dari itu semua. Sehingga ketika mereka menangkap Nabi Ibrahim dan dilemparkan ke dalam api, Allah mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau api yang dingin serta menyelamatkan Ibrahim. Allah tidak mengatakan kuni bardan. Jadilah engkau api yang dingin. Enggak sampai situ saja. Karena kalau Allah hanya mengatakan jadilah engkau api yang dingin, bisa jadi Nabi Ibrahim mati kedinginan. Tapi salaman ala Ibrahim. Serta menyelamatkan Nabi Ibrahim. Sehingga walaupun Nabi Ibrahim dilempar ke kobaran api, Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun. Allah ala kulli syai'in qadir. Taib. Ini ikhwan barakallahu fikum, bahwa yang namanya ahli kesyirikan, ahli kebatilan, mereka tidak punya hujah sedikit pun. Nah, yang menunjukkan tentang benarnya apa yang mereka lakukan. Melakukan penyembahan kepada sesuatu yang pada hakikatnya tidak berhak untuk diibadahi. Tapi ahli tauhid, kenapa mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sekian banyak burhan, memiliki sekian banyak alasan, banyak argumentasi, banyak dalil. Sehingga mereka adalah orang cerdas melakukan penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, nama-nama yang indah. La'allahum yafhamun. Semoga mereka mau memahami. Ayafhamuna ma khuliqu min ajlih. Semoga mereka memahami apa yang mereka diciptakan karenanya. Yang dimaksud apa yang mereka diciptakan karenanya adalah li ajlil ibadah. Semoga mereka pada faham bahwa mereka diciptakan ke alam dunia ini adalah untuk melakukan ibadah kepada sang penciptanya. Bukan melakukan peribadahan kepada sesama makhluk. Kepada jin. Atau kepada yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya jin dan manusia itu memiliki tugas yang sama. Yaitu mengibadahi sang penciptanya. Qala Allahu azza wa jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berkata Ibnu Abbas, "Kullu mawdi'in fi kitabillah. U'budullaha bimakna wahidullaha." Setiap ayat di dalam kitabullah yang terdapat di situ lafaz U'budullaha, perintah untuk beribadah kepada Allah, maknanya ialah tauhidkanlah Allah. Liya'buduni dalam ayat ini, ayat liyuwahiduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya ialah agar mereka mentauhidkan aku. Ibadah itu adalah hak mutlak milik Allah semata. Jangan dibagikan kepada yang lainnya sedikit pun. Tauhid adalah tarku syirki wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah. Meninggalkan kesyirikan dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha mulia lagi maha tinggi di dalam ibadah. Itu baru dikatakan tauhid dan orang yang dinamakan muwahhid. Sebagaimana musyrik adalah ibadatu ghairillahi ma'ah. Melakukan peribadahan kepada selain Allah bersamaan dia mengibadahi Allah. Perbuatannya dinamakan syirik, pelakunya dinamakan musyrik. Kalau satu orang laki-laki, musyrik. Nah, banyak orang musyrikun. Nah, seorang wanita satu musyrikah. Nah, itu di pelajaran bahasa Arab kalian, makanya pada pelajaran bahasa Arab. Taib. La'allakum yafhamuna man ma khuliqu min ajlih wa yafqahuna al-haqa'iqa syar'iyyah, dan semoga mereka memahami hakikat-hakikat syar'iyyah wal matalibil ilahiyah, tuntutan-tuntutan ilahiyah berupa pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Seluruh ibadah yang kita lakukan harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan kita tujukan kepada makhluk sedikit pun. Apakah itu berupa azabah penyembelihan yang di situ ada unsur ta'zim, pengagungan, hanya kepada Allah harus kita lakukan. Atau di situ an-nadhar, tawakkul, doa dan yang lainnya min anwa'il ibadah. Dengan ini selesai dari ayat yang ke-65. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.